Tak cukup tutur kata, tuh hapuskan semua yang telah kau lukai, menggoreskan hati di jiwa seakan semua sirna dan terhapus sudah. Rasa sesak di dada yang terus terluka dan menerka, yeah. Percaya hanya omong kosong yang selalu ada, hingga di telingaku, yeah. Hatiku berantakan, jiwaku berhamburan, tak peduli apa yang kita lewati hari demi hari, yang kita lewati kini hanya tinggal kenangan yang akan kulupakan. Janji tak terucap, namun satu pun ku tak percaya, hanya omong kosong yang selalu ada, hingga di telingaku, yeah. Hatiku berantakan, jiwaku berhamburan, tak peduli apa yang telah kita lewati hari demi hari, yang kita lewati kini hanya tinggal kenangan yang akan kulupakan. Hatiku berantakan, jiwaku berhamburan, tak peduli apa yang telah kita lewati hari demi hari, yang kita lewati kini hanya tinggal kenangan yang akan kulupakan.